Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu saratul kiram. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usini wa usikum bitaqwa fis sirri wal alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wa qala aidan ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Surah Al-Asri dan Al-Ma'un. Hadirin rahimakumullah, waktu demi waktu berjalan, dan sekarang kita sudah sampai tahun 1443 Hijriah. Tadi di ayat dikatakan bahwa Allah itu bersumpah dengan waktu. Dan banyak sekali di Quran itu Allah itu bersumpah dengan waktu. Mulai dari wal laili wal fajr wad duha wan nahar wal asri yang tadi dibacakan. Kenapa demikian? Saking pentingnya waktu itu. Nah, Quran surah Al-Asri tadi itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Surah ini diturunkan karena Allah sangat sayang kepada hamba-Nya, supaya hamba-hambanya Allah itu dalam hidupnya jangan sampai rugi. Karena banyak manusia ini mengalami kerugian, rugi besar, baik di dunia apalagi di akhirat. Makanya Allah mengatakan pada surah Al-Asr tadi ini, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar mengalami kerugian. Kenapa dikatakan rugi? Sudah di dunia yang habis-habisan, ya. Di akhirnya sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, supaya kita hidup tidak mengalami kerugian, Allah beritahukan resepnya. Resep dari Allah. Dari resep dokter saja, kita sampai mati-matian mencari obat itu. Gak ada di apotek ini, apotek sana, apotek ini. Sampai ketemu. Apalagi ini resep dari Allah supaya kita gak rugi. Nah, yang pertama kata Allah tadi, wal asr. Perhatikan waktu. Kenapa kita disuruh memperhatikan waktu itu? Yang pertama karena waktu yang diberikan Allah kepada kita ini gak sama. Ada yang 10 tahun, ada yang 20, 30, 40, ya. Gak sama. Dan yang kedua, karena yang menentukan waktu itu Allah. Ini hak prerogatifnya Allah. Kita gak bisa nawar-nawar. Karena kita masih sayang, masih senang hidup di dunia ini, nah, sayang kepada harta kita, istri kita, dan sebagainya, kita tawar gak bisa. Kalau kata Allah habis, habis sudah. Memang di dalam Quran surah Al Imran surah ke 185 dikatakan wa mal khaya dunya illa matun ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain kesenangan yang sering menipu kita sendiri. Nah, karena itulah beruntunglah orang yang memperhatikan waktu. Makanya harus kita, bolehlah kita punya prinsip aji mumpung istilahnya. Aji mumpung yang baik. Mumpung apa? Mumpung masih punya duit. Nanti kalau kita enggak punya duit, enggak bisa zakat kita kan. Enggak bisa infak, sedekah, apalagi wakaf, ya. Nah, buru-buru. Supaya pas nanti kalau kita sudah enggak tidak ada lagi itu tadi, duit tadi itu, kita sudah punya investasi di akhirat maksudnya. Mumpung kita masih muda, ya, sebelum kita tua. Mumpung kita masih sehat sebelum kita sakit. Mumpung kita masih hidup sebelum mati. Nah, ini langkah pertama yang kita lakukan supaya enggak rugi adalah perhatikan waktu. Yang kedua, innalladzina amanu kataba. Jadikan iman itu sebagai landasan hidup kita, ya, supaya kita enggak rugi. Iman itu bukan hanya di mulut doang. Karena banyak orang itu kan sampainya sampai di mulut doang. Kata siapa? Kata Allah. Al-Baqarah ayat 8. Wa mimma wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumini. Betapa banyak orang-orang yang berkata aku beriman kepada Allah. Itu hanya di mulut saja, wisafis saja. Enggak sampai ke hati, hanya di mulut doang. Wa ma hum bimuminin. Kalau mereka sama sekali bahkan bukan orang yang beriman. Sampai sebegitunya Allah mengatakan. Nah, supaya enggak rugi, iman ini jangan hanya diucapkan saja, tapi dijadikan sebagai landasan hidup kita. Apa untungnya menjadikan iman itu sebagai landasan hidup? Untungnya kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 38, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Hidup di dunia ini tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Karena ada Allah tempat kita mengadu. Ada Allah tempat kita berlindung. "Wa lahum yahzanun." Dan tidak akan diperbudak oleh kesedihan. Saat kita diuji oleh Allah dengan ketakutan, kita sadar. Dan ingatkan dalam Quran surah Al-Insyirah, ya, surah Al-Nasr surah ke-94 ayat 5 dan 6 di situ, "Fa innama usri yusran, innama usri yusran." Karena Allah berjanji di balik kesedihan bersama kesulitan ini, Allah berikan kemudahan. Jadi tidak ada ketakutan ketika diperbudak oleh kesedihan tadi itu. Itulah akibat iman kita jadikan sebagai landasan hidup kita. Nah, karena itulah sudah menjadi ketetapan Allah, ya, kita ada saatnya mujur, ya, ada saatnya mundur, ya, ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun, ya, ada saatnya kita maju, ada saatnya kita mundur, ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita bangun. Itu sudah menjadi sunnatullah, ya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada masa depan yang suram. Enggak. Yang ada hanyalah ketidaksiapan kita menghadapi ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu seperti gelombang laut yang susul menyusul, ya. Dia tidak mungkin kita hilangkan, tapi bisa kita lalui, ya. Jangan menunggu kapal yang besar untuk berlayar. Sampan yang kecil pun bisa membawa kita mengarungi samudra lautan yang di sana ada sejuta keindahan yang akan menggantikan kelelahan menjadi kebahagiaan, insya Allah. Nah, hanya kalau kita tidak punya landasan, ya, iman tadi itu, saat take off kita akan menjadi orang yang sombong. Saat landing kita menjadi sedih. Saat naik kita lupa diri. Saat turun kita putus asa. Nah, supaya kita tidak mengalami seperti itu, perlu landasan. Dan landasan kehidupan adalah iman. Iman. Nah, disambung di ayat tadi itu dikatakan, "Wa amilus sholihati," yang ketiga. Isilah hidup kita ini dengan aktivitas yang soleh. Isilah umur yang ada ini dengan aktivitas yang soleh. Ya. Ya. Aktivitas bisnis kita soleh. Aktivitas gaul kita soleh. Aktivitas rumah tangga kita soleh. Jadi tidak hanya ibadah saja soleh, tapi amal juga. Ya. Amal itu artinya aktivitas. Nah, jadi aktivitas dalam segala hal soleh. Wah, sholatnya mah rajin, tapi masih STMJ juga. Sholat terus masih jalan juga. Nah, itu gak boleh. Nah, jangan lupa kita. Peraturan-peraturan ada di perusahaan ini juga amal soleh juga. Kita ngikutin peraturan-peraturan yang ada di perusahaan ini. Itu peraturan Allah yang ditiba kepada pada kita untuk kita jalani sebaik-baiknya, jangan semaunya kita gitu. Nah. Itu amal soleh. Berzakat, berinfak, sedekah, berwakaf, itu amal soleh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Kita tidak boleh cuek-cuek, kan enggak boleh. Ya. Kita harus berikan pencerahan. Ya. Bahwa kalau kita tidak saling mengingatkan, nanti kita digugat di akhirat nanti oleh saudara kita yang tidak kita ingatkan tadi. Nah, itu masalahnya. Ya. Karena dalam Quran surah Az-Zumar, Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 31. Di situ dikatakan summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kemudian nanti pada hari kiamat kalian semua di hadapan Allah itu akan saling gugat satu sama lain. Dia sering itu ke pengajian tapi enggak mau ngajak saya. Ngomongnya di sana nanti dia. Dia merajin ke pengajian tapi ngajak saya enggak. Nah, itu mengingatkan saya enggak. Ingatkan. Bapak ibu-ibu, nanti setelah maghrib ada pengajian, diumumkan saja terus, itu diingatkan terus. Nah, kalau sudah kita ajak seperti itu, yang kita ingatkan tadi tidak mau ngikutin apa yang kita lakukan, jangan dipaksa. Nah, itu. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Apa yang kita sampaikan itu diikuti oleh yang kita berikan nasihat itu adalah tugas Allah, hidayah dari Allah. Hidayah itu Allah yang berikan. Dalam Quran juga dikatakan fadzakir. Inna man tamuzakir. Lasta alaihi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu 'adzaban akbar. Ingatkan saja kamu. Tugas kamu hanya mengingatkan. Tidak harus dia ikut apa yang kamu katakan. Nah, kalau dia tidak ikut itu urusan aku, kata Allah. Nah, itu. Ya kan begitu. Ingatkan oleh kamu. Jangan bosan-bosan mengingatkan, ya. Karena tugas kamu hajalah mengingatkan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa tawassaw bis-shabr. Nah, itu. Harus sabar dalam saling mengingat tadi. Wah, sudah diingatkan, sudah 2 kali, 3 kali. Enggak ada hitungan itu mengingatkan itu. Mau 10 kali, 100 kali, itu kita mengingatkan saja. Nah, itu sabar. Nah, itu. Padahal kata Allah juga kan, wa tawassaw bis-shabr. Sabar dalam saling mengingatkan itu. Aku lu kau lihat. Wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa ma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ma ba'du masyaallah muslimin rahimakumullah. 5 resep dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak rugi dalam kehidupan baik di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Yang pertama adalah perhatikan waktu. Yang kedua, jadikan iman sebagai landasan hidup. Dan yang ketiga, isi hidup dengan aktivitas yang soleh. Yang keempat, mengingatkan satu sama lain dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, sabar. Kita mengingat ketika kita mengingatkan satu sama lain tadi itu, tidak cepat purik, tidak cepat punung, tidak cepat emosi. Dan akhirnya marilah kita berdoa, mohon ampunan Allah SWT atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dan memperbaikinya untuk masa-masa yang akan datang. Wa salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ya Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk, berilah kepada kami hidayah-Mu, berikanlah kepada kami ketakwaan. Ya Allah Al-Muhaimin yang maha pemelihara, berikanlah kepada kami kemampuan untuk pandai menjaga kehormatan kami. Ya Allah Al-Ghani yang maha kaya, berikanlah kepada kami kecukupan. Ya Allah Asyifa'u yang maha menyembuhkan, di antara kami ada yang bermasalah dengan penyakit, berikanlah kepada kami kesembuhan yang sebenar-benar sembuh, yang tidak mendatangkan sakit lagi, ya Allah. Apalagi saat ini, ya Allah, banyak saudara-saudara kami dengan pandemi ini yang telah mendahului kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Semoga mereka semua husnul khotimah, ditempatkan di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah Al-Ghafar yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun yang Engkau saksikan. Semoga mereka semua husnul khotimah, ya Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang telah pulang mendahului kami, ya Allah. Ya Allah Muqtadir yang menentukan, takdirkan, ya Allah, perusahaan kami ini ialah Telkom Jakarta Barat ini dan stakeholder dan stakeholdernya menjadi perusahaan yang bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar.